Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waliyus salihin alladhi hadana ila ta'atihi wa ila tariqil qawim. Nusalli wa nusallim ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Pendengar RRI yang kami muliakan, Bapak Ibu Saudara Saudari kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, tentunya dengan rasa yang sangat senang kami menyapa seluruh pendengar RRI yang berbahagia dalam kebersamaan kita untuk membedah tafsir Syarawi surah Al-An'am ayat yang ke-154. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. Kemudian kami telah memberikan Alkitab yaitu Taurat kepada Musa alaihi salam untuk menyempurnakan nikmat kami kepada orang-orang yang berbuat kebaikan dan untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat agar mereka beriman bahwa mereka akan menemui Tuhan mereka. Pendengar yang berbahagia, kalau kita melihat redaksi ayat ini, di dalamnya ada kata-kata Alkitab. Ini adalah maksudnya Taurat. Karena Alkitab jika disebutkan secara mutlak adalah Al-Quran. Nah, karena dia terkait dengan Nabi Musa, maka diidentikanlah Alkitab dalam surah ini, dalam ayat ini maaf, adalah Al-Taurat. Kemudian kita melihat ada kalimat tamaman. Tamaman itu sempurna. Artinya untuk menyempurnakan nikmat yang telah diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik. Jadi sebenarnya Taurat ini adalah kitab universal. Artinya ketika Taurat ini diturunkan, siapa saja yang mengikutnya, tidak saja Bani Israel, akan mendapatkan kebaikan dan dia akan menyempurnakan kalimat nikmat-nikmat untuk mereka. Dan kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan wa tafsilan likulli syai'. Nah, menjelaskan segala sesuatu. Jadi disebut menjelaskan berarti dia penuh dengan berbagai solusi yang aplikatif dan jenius dari permasalahan apa yang ada. Seperti kita kenal bahwa orang-orang banyak belajar berpikir alternatif untuk mencari solusi dari kesulitan-kesulitan ekonomi, kesulitan kebudayaan dan juga hukum. Nah, sifat-sifat seperti ini ada di dalam Taurat untuk memberikan penjelasan-penjelasan yang baik. Dan juga fungsi Taurat itu selain dua tadi adalah wahudan warahmah, memberi petunjuk dan sekaligus memberi rahmat. Artinya orang-orang mengikuti Taurat dengan ikhlas, dengan sempurna dan baik, maka dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga mereka mendapati rahmat, yaitu kebaikan dari Allah, kesempurnaan iman dan keikhlasan dari Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Nah, semuanya akan diberi Allah rahmat biliqai rabbihim yu'minun, agar mereka beriman akan bertemu dengan Tuhannya. Yakin, seyakin-yakinnya akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi rahmat ini banyak dalam bentuk yang lain juga. Ya, keyakinan itu adalah rahmat Allah. Ada orang yang tak percaya dengan Allah, ada yang percaya dengan seyakin-yakinnya. Berarti yang percaya ini mendapatkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita melihat di dalam ayat ini juga Nabi Musa alaihi salam, ya, dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan keberimanannya ini, orang-orang yang Yahudi dan Nasrani, Yahudi lah dalam masalah ini, tentunya harus juga beriman kepada Nabi Muhammad sebagai pembawa atau penutup risalah. Demikian mungkin Ustadz Perdana bisa menambahkan hal-hal yang belum sempurna, silakan Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz. Menarik sekali kajian kita surat Al-An'am ayat 154 ini. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan satu gambaran bagaimana sebenarnya sosok Nabiullah Musa alaihissalam dan juga bagaimana keberadaan kitab Taurat itu yang memberi petunjuk kepada manusia. Artinya seperti ini. Isyarat yang harus kita tangkap dari keterangan ayat ini adalah bahwa sebenarnya kalau mau jujur ya, dan memang pada faktanya pengikut Nabiullah Musa alaihissalam, kalau dia mengikut keterangan dari ayat 154 ini, akan tampil menjadi umat-umat yang pembela kebenaran dan keadilan. Betul. Bukan menjadi suatu bangsa yang merusak tatanan masyarakat lain atau berambisi untuk menghancurkan masyarakat lainnya. Iya. Karena di sini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa kedudukan dari kitab Taurat itu adalah wa tafsila likulli syai'in, menjelaskan segala sesuatu, walaupun di sini khusus sebenarnya untuk kondisi saat itu, karena setelah Al-Qur'an diturunkan, maka umat Nabiullah Musa alaihissalam, yaitu orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, harus mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kondisi atau keadaan atau keberadaan kitab Taurat itu adalah hudan warahmah, sebagai petunjuk dan juga kasih sayang. Jadi kalau kita melihat saat sekarang ini, orang-orang Yahudi, mereka melakukan pembunuhan massal terhadap orang-orang Palestina, itu sebenarnya bertentangan dengan ajaran mereka sendiri. Iya, jadi ketika mereka melakukan tindakan-tindakan pengurusakan kepada negara-negara lain, ya itu sebenarnya tidak mengikut sifat ajaran agamanya yang rahmah, rasa kasih sayang. La'allahum bilqa'i rabbihim yu'minun, agar mereka itu terhadap bertemu dengan Tuhan mereka itu benar-benar mereka yakini. Jadi pada intinya adalah di dalam ayat 154 ini Allah ingin mengingatkan kembali orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen, ya, agar mereka itu kalau benar-benar kembali kepada ajaran agamanya, maka mereka seharusnya tampil menjadi pejuang-pejuang yang membela keadilan dan kebenaran di atas permukaan bumi ini. Ya Ustadz, jadi kita melihat bahwasanya betapa mulianya ajaran ini. Jadi sebenarnya saya melihat ketiga kitab suci ini, yaitu Taurat, Injil, Al-Quran, adalah sumber pencerahan sebenarnya. Iya. Bukan sumber malapetaka, bahkan bukan sumber pemicu peperangan. Benar. Tapi pada kenyataannya, saya melihat ketika di dalam level aplikatif di dalam masyarakat banyak terjadi pemusnahan, kekerasan atau tindakan-tindakan yang tidak terpuji, justru dilandaskan atas nama kitab, atas nama agama, atas nama kesucian mereka. Ini cuman sebenarnya Ustaz, apa kerangka berpikir kok seperti ini? Iya, kalau kita mau mencoba untuk melihat kembali kepada kitab suci mereka, sebenarnya tidak ada ajaran di dalam kitab suci mereka itu yang mengajarkan untuk menghancurkan. Ya, sampai saat sekarang ini pun, walaupun telah terjadi perubahan-perubahan yang begitu banyak dengan kitab suci yang ada di dalam Taurat dan Injil, sebenarnya tetap mengajarkan manusia untuk berbuat kebaikan dan saling berkasih sayang satu dengan yang lainnya. Tetapi permasalahannya adalah ketika orang-orang yang memahami ajaran agamanya itu salah di dalam memahaminya, atau memahaminya untuk kepentingan pribadi saja, begitu. Nah, ini tadi, walaupun memang seperti ini, perubahan-perubahan yang terjadi itu juga membawa satu pemikiran-pemikiran dan pemahaman bagi umat tertentu. Katakanlah orang-orang Yahudi yang memahami di dalam kitab Taurat mereka yang sudah berubah itu, bahwa selain orang-orang Yahudi itu adalah gembala atau budak-budak yang harus turut dengan perintah mereka. Atau dalam bahasa lain, kalau di dalam kitab Injil itu, di situ dikatakan bahwa umat-umat yang lain itu ibarat gembala, domba-domba yang dikembalakan, yang harus dikembalikan kepada pemiliknya. Iya, kepada pemiliknya. Iya, ini adalah bentuk daripada perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kitab suci Taurat dan Injil yang memang sudah di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara jelas. Jadi kalau saya melihat, lebih cenderung perubahan ini atas pesanan atau kecenderungan sebagian orang yang ingin mengeksploitasi masyarakat atau umat atas nama kitab gitu. Iya. Jadi ini sebenarnya Allah, Al-Quran atau Taurat atau Injil sendiri itu kalau dalam bahasa Arabnya bari'um minhum. Iya, berlepas tangan dari mereka. Artinya tidak ada kaitan antara originalitas Al-Quran, Taurat dan Injil atas perbuatan mereka yang menyulitkan atau menghancurkan peradaban itu. Iya. Kalau kita mau melihat sikap dan tingkah laku para Nabiullah terdahulu, apakah Nabi Musa alaihissalam, Nabi Daud atau Nabi Isa, kita akan mendapatkan suatu gambaran bahwa mereka adalah orang-orang yang para rasul yang selalu mengajarkan untuk kembali kepada Allah. Ini yang pertama sekali, untuk memurnikan nilai-nilai tauhid di dalam jiwa para umatnya. Iya. Tidak mengajarkan untuk bersikap syirik. Kita juga dapat melihat bahwa Nabiullah Musa, Nabiullah Isa alaihissalam selalu mengajarkan umatnya untuk berbuat kebaikan, saling berkasih sayang satu dengan lainnya. Nah, ketika agama Islam turun, inilah yang disalahpahami oleh para umat-umat terdahulu. Apakah orang Yahudi dan Nasrani, ketika mereka menganggap bahwasanya umat Islam itu adalah musuh-musuh yang harus mereka tumpas habis. Iya. Sedangkan sebaliknya, di dalam agama Islam sendiri tidak pernah mengajarkan umatnya untuk menumpas mereka begitu, atau menghancurkan mereka. Jadi tidak, iya. Jadi intinya tidak ada ajaran genosida istilahnya. Pembumi hangusan yang terhadap satu suku, ras dalam ajaran agama pun. Apapun. Iya, iya, sebenarnya tidak ada. Ini mungkin hanya sekedar kesalahan pemahaman. Ada sebagian saya lihat ya, orang berpaham. Kalau begitu apa bedanya perang atau apa namanya? Invasi yang dilakukan oleh khulafa ar-rasyidin terhadap negara-negara jiran seperti Romawi, Persia pada masa mereka, apa bedanya Ustaz kalau gitu? Iya, kalau kita mau melihat secara lebih jelas dari catatan sejarah, bahwa sebenarnya ketika Islam melakukan suatu invasi itu terlebih dahulu tidak menawarkan kekerasan atau pembunuhan, tapi menawarkan ketundukan dan kehidupan bersama. Silahkan Anda berada pada agama Anda, tapi harus tunduk di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Kenapa? Tujuannya satu, untuk menegakkan kebenaran di atas permukaan bumi ini. Itu yang ditawarkan agama Islam. Berarti kalau begitu, para panglima, tentara, dan umat Islam sendiri harus tunduk kepada nilai keadilan Al-Quran. Iya, benar sekali. Artinya begini, tidak ada sekalipun, tidak ada satu diktum pun atau satu ayat pun di dalam Al-Quran yang melebihkan umat Islam dalam artian realitas dengan umat yang lain kecuali takwa. Iya, benar sekali. Kalau kita lihat penjelasan di dalam Al-Quran, asyidda wa'alal kufar wuhama'u bainahum. Ini banyak orang salah mengartikan bersikap keras kepada orang-orang kafir dan bersikap rasa kasih sayang terhadap umat Islam. Ini konteksnya adalah bersikap keras terhadap orang-orang kafir ketika berada di dalam medan peperangan. Ketika mereka berusaha untuk menghalang-halangi penyebaran agama Islam itu sendiri. Jadi ada kesalahpemahaman terhadap ayat-ayat di dalam Al-Quran. Saya baru baca sekarang ini kemarin di majalah Sabili, ketika ada seorang ibu yang merasa ragu-ragu dengan agama Islam. Pada dasarnya dia adalah sebelumnya dia adalah Kristen, masuk Islam, kembali lagi keluar dari Islam, masuk Kristen, karena hanya gara-gara dikatakan Islam itu mengajarkan seorang suami untuk memukul istrinya. Islam itu adalah agama kekerasan. Tapi setelah dijelaskan secara lebih lanjut bahwasanya Islam tidak mengajarkan untuk memukul istri. Diajarkan itu dengan kondisi ketika istri itu berada dalam keadaan nusyuz atau mereka itu ingkar kepada mangkir kepada suaminya. Dan itu pun proses pemukulan terhadap istri bukan tiba-tiba atau secara instan, tapi dengan nasihat terlebih dahulu, kemudian pisah ranjang, barulah kalau tidak mau diperingatkan lagi boleh dipukul. Itu pun memukulnya di tempat-tempat yang kira-kira tidak berbahaya. Kalau dalam bahasa hadis disebut darbun ghairu mubarrah. Iya. Pukulan yang tidak mencederai. Mencederai. Kalau bahasa saya begini Ustaz, namanya pukul sayang namanya. Iya, betul. Sama seperti anak kita, ketika dia jahat kita pukul, bukan berarti kita ingin menghabisi si anak, tapi kita berusaha untuk memberikan petunjuk kepada si anak mana yang sebenarnya harus dia lakukan, gitu. Jadi seperti ini. Iya, menarik sebenarnya kajian ini, Ustadz Hanafi. Di sini juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan la'allahum biliqa'i rabbihim yu'minun. Yang kalau saya tangkap di sini adalah ini menjelaskan salah satu sikap salah satu perubahan terhadap sikap mereka adalah karena mereka telah melupakan perjumpaan dengan Tuhan mereka, atau dalam keadaan tidak begitu meyakini akan berjumpa dengan Tuhan mereka. Bisa dijelaskan lagi Ustaz Anabi? Jadi begini, akibat tidak yakin bertemu dengan Allah, maka kontrol terhadap perbuatan di dunia ini tidak ada. Iya. Jadi jika seorang anak misalnya, dia pasti akan diinterogasi orang tuanya ketika dia bersalah. Dia pasti ya akan melakukan kehati-hatian atau bertindak hati-hati terhadap perbuatannya. Tetapi bila dia bayangkan tak ada orang tuanya, tak ada ibunya, tak ada anaknya, tak ada yang mau nanyanya, maka dia akan melakukan tindakan di jalanan sesuka hatinya aja. Nah, demikian juga lah kita, bisa digambarkan dalam bentuk yang skala besar. Bila kita tidak merasakan bahwa tidak ada pertemuan dengan Tuhan sesuka hati kita di dunia ini, maka itulah yang dilaksanakan oleh Slobodan Milosevic yang kemarin ditangkap di Eropa, diadili di pengadilan PBB terhadap pelanggaran hak asasi manusia, Karadzic, ya, dua-duanya itu penjahat perang, artinya membasmi, membantai ribuan orang Bosnia dan menggali lubang sebagai killing field untuk mereka, lubang pembantaian. Jadi oleh sebab itu saya melihat ladang seperti apa, ladang-ladang pembantaian seperti ini adalah saksi bisu. Yang harus kita fahami bahwa bila seorang tidak beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, maka tidak ada kontrol terhadap perbuatan di dunia ini. Iya. Saya kira ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.